Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. At-ta'sil wa at-tashih. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, at-ta'silu wat-tashihu. At-ta'silu tahsilu aqalli 'adadin takhruju minhu sihamul mas'alati bila kasrin. Naam. At-ta'sil adalah tahsilu menghasilkan aqalli adadin, angka paling kecil, angka nominal ya, angka nominal. Takhruju minhu, keluar darinya sihamul mas'alati, jatah-jatah warisan pada masalah warisan yang akan dibagi, bila kasrin tanpa pecah, ya, tanpa pecahan, tanpa pecahan. Jadi intinya ta'sil itu adalah menghasilkan, menarik aslul masalah. Aslul masalah akan dijelaskan nanti apa maknanya, yaitu pokok masalah, ya, masalah harta warisan yang akan dibagi. Ketika tidak dibagi, ya, maka kita menarik, ya, asal masalah dulu, menetapkan asal masalah, pokok masalahnya, yakni harta dibagi sekian, itu asal masalah, harta dibagi sekian, itu harus dihasilkan dulu, ya, baik, dari siham, yaitu jatah warisan ahli waris yang ada. Nah, jadi kita tetapkan dulu ahli waris yang ada berapa sahamnya, ya, yakni berapa jatah warisannya. Nah, berapa yang telah ditetapkan? Berapa yang telah ditetapkan untuknya? Nah, kemudian dari situ nanti kita berusaha menghasilkan pokok masalah harta, kemudian ketika dibagi kepada mereka semua jatahnya itu terbagi habis tanpa ada pecahan. Nah, itu ta'sil. Nah, ini yang penting teorinya dulu, nanti akan tergambar dengan jelas ketika masuk di praktek. Nah, wat tashihu tahsilu aqalli 'adadin yang qasimu 'alal warasati bila kasrin. Naam, at-tashih yaitu tahsil aqalli 'adad, menghasilkan angka nominal, ya, yang qasimu 'alal warasati bila kasrin, yang akan terbagi, ya, yang akan terbagi kepada ahli waris semuanya bila kasin tanpa pecahan. Nah, wa aslul mas'alati aqallu 'adadin takhruju minhu sihamuha bila kasrin. Aslul masalah, ini pokok masalah, aqallu 'adadin, angka nominal, takhruju minhu sihamuha, yang keluar darinya siham, saham-sahamnya, ini jatah-jatah warisan, ya, warofa, bila kasrin tambah pecahan. Nah, nanti ketika masuk ke contoh-contoh praktek akan jadi jelas makna ini semua. Ta'asil, tashih, wa aslul masalah. Naam. Bilmithal yattadih, insyaAllah. Naam. Fa'inkanal warasatu asobata nasabin, fa'aslu masalatihim bi'adadi ru'usihim. Naam. Fa'inkanal warasatu asobata nasabin. Apabila waraf ahli waris itu adalah asobah nasab. Ya, asobah nasab. Kan ada asobah selain nasab, yaitu asobah wa wala. Ya, nah, ini asobah nasab. Fa'aslu mas'alatihim, maka pokok masalah mereka bi'adadi ru'usihim, sesuai dengan jumlah kepala mereka. Jumlah kepalanya, jumlah orangnya maksudnya. Nah. Yaj'al dzakara ra'sain wal unsa yaj'al dzakaru ra'sain wal unsa ra'san wahidan. Tayyib, yaj'al dzakaru ra'sain wal unsa ra'san wahidan. Adzakar dijadikan dua kepala, dua orang. Jatah dua orang, jadi dua kepala, dianggap dua kepala. Jadi jatahnya dua maksudnya. Diberi jatah dua kepala, dua. Wal untha ra'san wahidan, dan untuk wanita ra'san wahidan, satu kepala. Berarti perbandingannya 2:1. Sesuai dengan ayat lidzakari mithlu hawlil unthayain. Faham ya? Nah. Contoh, siapkan kertasnya ya. Dibaca aja dulu. Nah. Falau halaka an ibnaini wa ibnataini famas'alatuhum min sittatin likul ibnin isnani wa likul ibnatin wahidun. Ha. Falau halaka an ibnaini wa ibnatain. Apabila meninggalkan dua putra dan dua putri. Nah, kita coba ta'asil ini. Ya. Kita mencoba menta'asil. Apa ta'asil tadi? Menghasilkan aslul masalah. Apa masalah? Angka nominal. Yang dengan angka nominal itu, siham, jatah warisan, ya, masalah itu semuanya terbagi, keluar, ya. Jatah warisan ini semuanya keluar, ya, dibagikan tanpa apa? Tanpa pecahan. Nah, untuk contoh ini tadi sudah kaidahnya sudah dijelaskan, ya, sesuai dengan jumlah kepala mereka. Yang penting laki-laki dua kepala, wanita satu kepala. Nah, contoh, coba tulis dua ibn, ya, ditulis ibn, berderet-deret itu. Coba tulis pertama dulu ibnun, kemudian di bawahnya bintun, kan empat orang ya, jumlahnya empat orang, secara jumlah orangnya ya empat, dua ibnun, ya ibnun gitu, kemudian bintun. Nah, kemudian di sebelah kirinya, kan dari kanannya kalau pakai bahasa Arab. Sebelah kirinya berarti antum tulis bagaimana tadi? Yuj'alu dzakaru ra'sain. Untuk jatah adzakar diberi dua. Berarti ibnun yang paling atas tulis di sejajar dengannya di kiri, angka dua, jatahnya dua. Nah, kemudian ibnun yang kedua juga jatahnya berapa? Dua. Baik, kemudian bint yang pertama jatahnya satu, ra's wahid. Nah, kemudian bint yang kedua juga satu. Baik, berarti sudah berderet itu, jatahnya masing-masing, tinggal dihitung dari bawah ke atas. Satu tambah satu, dua. Dua tambah dua, empat. Empat tambah dua, enam. Tulis di atasnya, jadi beri garis pemisah. Ya, di atas daftar tadi. garis, kemudian di atasnya tulis aslul masalah. Jadi seperti ini nih. Mana anunya kan? Kan kira ada saburo kan ya. Jadi tadi anak berpikir mau menjelaskan tunggu enggak ada. Ada kan saburo? Ini saatnya dipakai ini. Spidolnya. Tidak, coba dimiring-miringkan aja biar anak tidak dimiringkan ke sana, biar anak tidak turun dari kursi. Oh, enggak bisa. Begini aja. Baik, tamam. Jadikan gini ya. Iben gini ya. Iben. Oh, nah nanti anak dekatkan. Bint. Bint. Nah. Dan gini. Nih. Antum pindah mungkin. Ah, ini kan berapa tadi? 2. Ini 2. Ini 1. Ini 1. Tinggal kita hitung. 1 tambah 1 tambah 2 tambah 2. Berapa? 6. Berarti ini aslul masalahnya. 6. Apa kata Syekh? Famas'alatuhum min sittatin, masalah mereka 6. Ini aslu masalah ini maksudnya, sitta ini. Nah ini. Bagaimana cara menghasilkan tadi sitta? Sesuai kaidah di atas. Fa aslu masalatin bi'adadi ru'usihim yuj'alu dzakaru ra'sain wal untha ra'san wa wahidan, seperti yang sudah diajarkan tadi. 6. Jadi likulli ibnin ifnain, masing-masing anak laki-laki dapat berapa? 2. Walikullu binatin wahidun. Tamam. Jadi kalau uangnya misalkan berapa? 10 juta. Berapa? 8 juta aja yang muda. Hah? 6 juta? Oh ya sudah. Jadi kalau misalnya 6 juta uangnya mau dibagi, berarti 2 per 6, kan? Jatahnya itu 2, asmasanya berapa? 6 ya. 2 per 6 kali 6 juta. Ya ini nih, 2. 2 dari 6, kan begitu? 2 dari 6 kali 6 juta. Berarti berapa? 2 juta. 2? 2 juta ini. Yang ini juga 2 per 6, 2. Ini masing-masing 1 per 6 kali 6 kan 1 juta. Habis. Nah, dapat bagiannya semua. Ini yang lain tidak hadir. Bukan karena mundur kemarin. Katakan ini mau masuk hitungan terus. Hah? Cuma bercanda saja kok. Tiba-tiba pada. Nah, artinya sambil berjalan sambil belajar. Nanti ada juga anak akan ajarkan cara penjumlahan, perkalian, pembagian yang sifatnya apa? Pecahan, nanti akan diajarkan. Nah, mungkin ada udur nih pada. Ada kesibukan. Nah, heran insyaallah. Jelas ya? Lanjut. Tara wa in kana. Wa in kana al-warasatu asobata walain. Fa'in tasawaw fil mulki fa'aslu mas'alatihim bi'adadi ru'usihim. Baik. Apabila waratha itu adalah asobata wala, asobah yang ta'asibnya karena wala, sebentar kita pelajari. Nah, fa'in tasawaw fil mulk, apabila ya mereka sama dalam hal kepemilikan. Ya, fa aslu mas'alatihim bi adri usi, maka pokok masalah mereka sesuai dengan jumlah kepalanya. Nah, wala itu kan karena pemerdekaan budak ya. Nah, jika sama kepemilikan mereka kepada budak itu, maka ya berarti sama jatahnya sesuai dengan kepala mereka. Nah, nanti akan datang contohnya. Wa inikhtalafu, wa inikhtalafu fa aslu mas'alatihim aqulu 'adadin yanqasimu 'ala ansibaihim, ansibaihim 'ala an ansibaihim min al-'atiqi. Tayyib. Apabila mereka berbeda kepemilikan dalam memiliki budak yang dimerdekakan itu, maka pokok masalah mereka adalah angka nominal, aqallu adadin, angka nominal yang qasimu, yang bisa terbagi ala ansibaihim, atas ya bagian-bagian mereka, minal atiq, dari budak yang telah dimerdekakan. Nah, contoh. Ittadi bil mithal. Falau halaka an maulayaini likulli wahidin minhuma nisfuhu. Fal mas'alatu min isnaini likulli wahidin wahidun. Apabila ini atiq, ya al-atiq yang dimerdekakan ini tadi, budak yang mantan budak dimerdekakan ini meninggal. An maulayaini, meninggalkan dua maula, mantan tuan yang memilikinya, yang telah merdekakan dia, yang memiliki, merupakan asobawah wala. Likul wahidu minhuma nisfuhu, dua maula itu masing-masing, likul wahidu minhuma, masing-masing dari dua maula, mantan sayyidnya itu, mantan tuannya itu, ya bagiannya setengah. Jadi dulu dua orang ini, ya fulan dan illan ini, berserikat memiliki budak itu, ya masing-masing menguasai budak itu, bagiannya di budak itu masing-masing berapa, setengah, fulan setengah, illan setengah, berarti ya fal mas'alatu, maka aslul mas'alah, pokok masalahnya min itsnain tadi, bagaimana di atas, fa in tasawa fil mulk fa aslu mas'alatihim bi adadi ru'usihim. Masalahnya adalah sesuai jumlah kepala mereka. Jatahnya sama. Minithnain berarti masalahnya sini dua. Ya. Likullu wahidin wahidu, masing-masing dapat satu. Tiga itu aja. Berarti kan tiga, tinggal kita hitung aja di sini. Nah. Anggaplah tuannya ini yang pertama namanya siapa? Namanya Zaid. Ya. Yang ini namanya Khalid. Kan begitu. Nah, tinggal dihitung sesuai kepalanya. Ini satu, ini sah satu, karena mulutnya sah sama tadi. Nah, fa in tasawa fil mulk fa aslu mas'alatihim bi adadi ru'usim, sesuai kepalanya. Jadi ini satu, ini satu. Tamam. Andaikan budak yang pertama laki-laki, maula yang pertama laki-laki, maula yang kedua wanita, Khadijah misalkan. Tetap satu sah, satu. Karena ini bukan asobana nasab. Ya, sesuai dengan mulutnya. Ya, berarti satu, satu. Jelas ya? Tinggal kita jumlah, satu tambah satu berapa? Dua, berarti aslul masalah berapa? Dua. Andaikan atiknya ini tadi, ya, meninggalkan harta 10 juta. Lumayan, insyaallah, 10 juta. Ayo, berarti Zaid dapat berapa? 1/2 dari 10, 5 juta. Khadijah misalkan, 1/2 dari 10, 5, masing-masing dapat 5 juta. Jelas? Baik. Ini mudah ini, yang ikhtilaf. Contoh berikutnya. Wa in kana. Wa in kana li ahadihima rub'uhu. fal mas'alatu min arba'atin li dzir rub'i wahidun wal baqi li syarikihi. Apabila salah satu dari keduanya ya menguasai memiliki budak itu dengan hak kepemilikan, hak kuasa rubu', yaitu seperempat. Ya. Wa in kana li ahadihima rubu'uhu. Wa in kana li ahadihima rubu'uhu. Salah satunya rubu'. Baik, seperempat saja bagiannya. Nah. Berdua mereka. Kalau ini seperempat berarti yang satunya berapa? Salah satu arba, 3/4. Nah. Berarti ini aja kita lanjutkan urutannya. Ini untuk contoh ini ya. Samping sini aja. Nah. Kita buat yang baru di bawahnya lagi. Mana nimsahnya? Dari sini aja ya. Bisa ya? Ini penghapusnya pakai tisu ya. Masya Allah. Ini aja kita penghapus kak. Ayo. Zaid misalkan 1/4. Oh kok jadi. Berubah. Ayo. Berarti ini 3. Nah. Fal mas'ala min arba'ah. Nah. Fal mas'ala min arba'ah. Asal masalahnya arba'ah, 4 karena pembaginya berapa? 4. Kita enggak usah tulis dulu nih. Ini aja dulu. 1/4 kan ya? Ya. Nah. Yang jelas tentunya kalau ini 1/4 berarti kan utuh itu dimiliki. Berarti sisanya 3/4 untuk yang dimiliki oleh siapa? Khalid atau Khadijah. Tulis saja. Nah. Berarti kita lihat pembaginya berapa pembaginya? 4. Lihat pembaginya ya. Ini pecahan nih sekarang. Ini nanti yang agak rumit perhitungannya itu kalau pecahan seperti ini. Tapi bagaimana mengambil asal masalahnya? Lihat pembaginya. Yang di bawah apa namanya? Pembagi ya. Apa namanya di bawah? Penyebut. Hah? Penyebut. Apa? Penyebut. Penyebut. Terus yang di atas? Pembilang. Pembilang. Begitu di buku matematika ya? Yes. Ya, ya berarti kita sepakati yang di bawah apa? Penyebut. Penyebut. Nah, di modul ada. Penyebut. Ah, lihat penyebutnya. Berarti penyebutnya 4, maka dari situ kita ambil berarti asal masalahnya 4. Supaya nanti ketika dikalikan habis. Itu tujuannya. Nah, kan bisa dikalikan kan? Berarti 1/4 dari 4 berapa? 1. Hah? 1. Kan begitu. Nah. Kemudian 3/4 dari 4? 3. 3. 3 sisanya. Nah, ini kan 4 nih. Aslul masalahnya 4. Zaid dapat 1. Khalid atau kalau wanita Khadijah dapat 3. Kata Syekh, al-mas'alatu min arba'atin lidhir rubu'i wahidun wal baqi, dan sisanya li syarikihi, untuk ya sekutunya, serikatnya. Yaitu itu pernah itu tiga. Nah. Jadi misalkan tadi harta 10 juta tadi ya. Ah, berarti Zaid dapat berapa? 1/4 kali 10. 10 juta, dihitung aja. Berapa itu? 2,5. 2 juta setengah. Nah, sisanya untuk syariknya dari Khadijah dan Khalid. Sisanya berapa? 7,5 ya. 7,5 itu untuk. Nah. Nah, sekarang yang fard, kita coba masuk ke fard. Wa in kana fil warasati. Wa in kana fil warasati dzu fardin fa aslu mas'alatihim aqallu 'adadin yakhruju minhu farduha aw furuduha bila kasrin. Nah, apabila di kalangan warasah ada dzu fardin, bukan kalau di atas kan semuanya asaba ya. Ini sekarang ada dzu fardin. Ada pemilik fard. Ya. Fa aslu mas'alatihim, maka aslu mas'alah, pokok masalahnya aqallu 'adadin angka nominal yakhruju minhu, keluar darinya farduha ya. Jatah dhufar tersebut au furuduha, atau jatah-jatah mereka jika jumlahnya lebih dari satu, bila kasrin tanpa apa? Tanpa pecahan. Tayyib. Fa in kana al fardu wahidan aw itsnaini fa aktsara min jinsin fa aslu mas'alati aqallu 'adadin yanqasimu 'ala makhrajihi wa in kanatil furud itsnaini fa aktsara wal jinsu mukhtalifun fa aslul mas'alati aqallu 'adadin yanqasimu 'ala makhrajayhima. Fa in kana al fardu wahidan aw itsnaini fa aktsara, apabila fardnya satu atau dua atau lebih ya, min jinsin, dari jenis yang sama. Nah, ini masih mudah karena jenisnya sama. Hanya jumlahnya bisa satu, bisa dua atau lebih. Tapi jenisnya masih sama. Fa aslul mas'alati, maka pokok masalahnya aqallu 'adadin, angka nominal yang qasimu 'ala makhrajihi, yang bisa terbagi habis kepada atas makhrajnya. Makhraj itu apa? Makhraj itu penyebut tadi. Ini yang penyebut. Makhraj itu penyebut. Yang qasimu ala makhrajihi, terbagi habis atas penyebutnya. Wa in kanatil furud itsnaini fa aktsar, apabila furud farfat itu ya dua atau lebih, wal jinsu mukhtalifun, dan jenis mereka berbeda, bukan satu jenis, fa aslul mas'alati, maka pokok masalahnya aqallu 'adadin, angka nominal yang qasimu 'ala makhrajaihima, yang bisa terbagi habis atas penyebut keduanya. Karena jenisnya berbeda, jenis dzul furud itu berbeda. Berarti kan otomatis ya jatahnya juga berbeda. Berarti nanti akan muncul dua penyebut, bukan satu penyebut, ya kan? Maka kita harus mengambil pokok masalah yang bisa terbagi habis kepada dua penyebut yang ada. Kalau yang pertama kan jenisnya satu. Jenisnya satu kan penyebutnya satu. Misalkan banaat semua. Ya. Banaat dua orang atau tiga. Kalau satu banaat berapa? Nils. Kalau dua atau lebih, tiga, empat, maksudnya. Puluhan. Ya kan? Jadi kan, jadi meskipun tiga banat, empat banat karena jins wahid, maka penyebutnya sah. Satu, dua per tiga tadi penyebutnya berapa? Tiga. Jadi asal masalahnya ya angka nominal yang bisa terbagi ke penyebutnya. Kan begitu. Kalau ini jenisnya ya berbeda. Dua orang atau lebih ya ahlul fadl dan jenisnya berbeda. Berarti kan jatahnya jenis yang satu dan jenis yang kedua kan fardnya berbeda, maka akan muncul dua penyebut yang berbeda. Jadi asal masalah itu harus bisa terbagi habis kepada penyebut pertama dan juga kepada penyebut yang kedua. Nah, begitu. Aqallu adad nanqasimu ala makhrajihima. Angka nominal yang bisa terbagi habis atas dua penyebut itu sekaligus. Nah, baik. Kemudian di sini wa usulu masaili dzawil furud. Nah, ikra. Wa usulu masaili dzawil furudi sab'atun 'ala al-mashhuri. Isnani wa thalathatun wa arba'atun wa sittatun wa thamaniyatun wa 12 wa arba'atun wa 20. Usul masail dawil furud, pokok-pokok masalah dawil furud itu ada 7 ya, menurut yang masyhur pada mazhab Hambali. Ini jika dihafalkan akan memudahkan, yakni tidak akan keluar dari usul masalah ini. Jika ketika menghitung kok beda dengan salah satu dari beda, tidak ada yang masuk di sini ya, berarti itu ada yang keliru gitu. Nah, jadi yang paling kecil 2, bisa jadi 3, 4, 6, 5 enggak ada ya. Nah, kemudian berapa? 8. 12, 24. Nah, tidak keluar dari ini. Fal isnani, kita ambil satu. Fal isnani li kulli mas'alatin fiha nisfun ka zaujin wa ammin au nisfani kazaujin wa ukhtin liwair ummin. Fal ithnani untuk asal masalah 2 tadi, likulli mas'alatin fiha, masing-masing masalah padanya, likulli mas'alati, masing-masing masalah fiha nisfun, padanya ada nisf. Ya, padanya apa? Nisf saja, setengah. Kazaujin wa ammin. Contoh zauj dan am. Nah, coba kita hitung ini. Zauj dan am. Zauj. Zauj dan apa? Am ya. Zauj berapa jatahnya zauj? Tidak ada anak ya. Nusf ya. Berarti setengah. An al-baqi. Tamam? Ya. Al-baqi. Baik. Ini dhufardnya tadi teori. Kaidahnya dhufardnya satu ya. Dan jadi satu jenis saja, berarti fa aslul mas'ala aqallu 'adadin, lihat tadi kaidahnya, fa in kana al-fardu wahidan aw ithnani fa akthar min jinsin, ini satu jenis nih zauj saja dan satu, fa aslul mas'alati aqallu 'adadin yang qasibu 'ala makhrajihi, angka nominal yang bisa terbagi habis atas penyebutnya. Berapa angka yang bisa terbagi habis untuk penyebut? 1/2, penyebutnya 2, berarti berapa? 2. Nah, berarti itulah aslul masalahnya. Asal masalahnya 2. Kita taruh di samping sini di atas. Nah, artinya 2 ini bisa dibagi habis atas makhraj, satu-satunya makhraj penyebut yang ada, yaitu zauj 1/2. Nah, Karena 2 kali 1/2 berapa? Yang di 2 bagi 2 sah? 1. Berarti jatah zauj berapa? Sah? 1. Sisanya berapa? Al-baqi 1 untuk am. Iya kan? Hartanya 6 juta bagi aja sudah. Bagi 2, 1-1, 3 juta, 3 juta. Baik. Au nisfani atau dua nisf. Tadi yang pertama kan nisf, nisf saja, satu nisf. Ini nisfan, nisfan artinya dua nisf. Dua nisf, nisfan ya. Yaitu kazawujin wa ukhtin li ghairi um. Nah, coba sekarang. Pelan-pelan saja biar paham. Ah. Apa contohnya? Zauj dan ukht. Itu disingkat biasanya kalau ukht itu. Kalau mau disingkat zauj apa khata gini biasanya. Ah. Sabas. Ah? Li ghairi um. Li ghairi um itu apa? Li ab atau li? Li ab wa? Wa umiyah. Nah, li ghairi um. Bisa jadi li ab, bisa jadi li ab wa um. Li ghairi um, jelas sama itu nanti. Baik, zaid berapa? Nisf. Setengah. Li ghairi um berapa? Hah? Nisf juga, berarti nisfan ini. Ada dua nisf. Nah, ini makhraj masih sah? Berapa makhraj ini? Meskipun dua dhaifar, tapi pas di sini makhrajnya tetap sah satu, karena pas dapat jatahnya hanya setengah-setengah. Jadi pas makhrajnya, makhrajnya ini penyebutnya sama-sama dua. Iya. Sama? Berarti berapa makhraj, berapa aslul masalahnya? Dua. Aywa. Jadi dua, seperdua dari dua, sah? Satu. Seperdua dari dua, sah? Satu. Masing-masing dapat satu. Ini yang ahli faraid, yang hafal, ini dihafal ketika disodori permasalahan, minta dibagikan zawju'am, karena dihafal ya langsung saja dia. Tidak dihitung lagi karena sudah apa? Masalah dua. Nah, ya. Tapi bukan berarti kita harus terbebani menghafal. Yang penting, yang penting yang harus dihafal itu yang sudah kita pelajari sebelumnya. Artinya kita bisa menghitungnya, kan begitu? Kita hitung saja. Cara menghitungnya seperti ini. Mungkin kita pelajari cara menghitungnya. Nah. Jelas ya? Cukup dulu. Nah ini wassalatha wal arba' kalian siapkan aja. Jadi nanti ketika kita di majelis sebenarnya antum sudah siap. Barangkali nanti antum aja naik mengerjakan langsung. Gitu. Dan memang ketika anda jelaskan antum sudah pada ada persiapan gitu kan. Nah siapkan memang ini. Salatha, arba', sita, samanya isnal asyaf. Tayyib. Sudah disiapkan sebelumnya, jadi nanti lebih lancar. Jadi sebagai gambaran aja ini di luar ini karena sudah selesai ya kita. Misalkan begini untuk makhraj kan tadi jika makhrajnya beda, andai kan makhrajnya coba untuk ambil makhraj yang beda apa? Zaid dengan kalau Zaid dengan bint beda enggak makhrajnya? Zaid dapat berapa kalau ada bint? Seperempat bint. Ah beda kan? Ah, berarti Zaid misalkan kemudian bint. Ini kan seperempat. Ini setengah. Ah, ini sudah dua makhraj ini 4/2. Nah itu. Bagaimana mengambil asal masalahnya? Tadi ambil aqallu adad anqal minal yang bisa terbagi habis untuk ke keduanya. Berarti berapa? Kalau kita ambil dua enggak bisa dibagi empat, kan begitu? Empat. Berarti ambil empat. Bisa dibagi habis ke empat, bisa dua. Berarti empat. Nah. Berarti untuk zauj sah. Satu ya? Empat kali seperempat. Seperempat dari empat, empat sah? Satu. Untuk bins? Dua. Dua. Ya kan? Tiga berarti. Nah. Dua. Dua. Cuma sekarang ada muskilah. Dua tambah satu ti? Tiga. Tiga. Iya kan? Iya. Padahal asal masalahnya empat. Masih artinya ada ada sisa harta sah? Satu. Tidak habis. Inilah yang dikenal dengan apa? Sudah kita lewati rod. Harus di rod ini. Ini di rodnya kemana? Zaid tidak dapat rod. Zaidnya tidak dapat. Rodnya ke bin. Jadi satunya nanti dikasih ke bin. Tapi nanti juga ada cara menghitungnya. Nanti ada masalah rod. Ini penggambaran awal saja dulu untuk mencari kalau makhraj berbeda. Tolong.